Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha sawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu attakullah wa quluhu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadith hadiy nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kita masih pada Al-Qa'idatul Ula, pada kaidah yang pertama dari kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan kita lanjutkan apa yang sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada firman Allah Ta'ala. Naam. Qala Allah Ta'ala, fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Naam, kita lanjutkan. Qala mu'alib rahimah ta'ala, wa idha tarattaba ba'dul masalihi al-azimati ala ba'di anwa'il maisiri ka akhdil iwadi fi musabaqatil khayli wal ibili wassihami jaza lima fihi min al-i'anati ala jihad alladhi bihi qawamuddin. Naam, barakallahu fikum. Apabila sebagian jenis dari maisir, maisir yaitu bisa diartikan judi. Nah, dan sudah dijelaskan tentang apa lafaz sebelumnya, wal khamru wal maisiri wal maisiri wal khamru. Nah, apabila sebagian jenis maisir atau judi berakibat pada maslahat yang besar, nah, seperti dalam perkara mengambil taruhan, ka akhdil iwad, mengambil taruhan, fi musabaqatil khail, pada musabaqah, lomba khail, berkuda. Nah, wal ibili, atau lomba unta, wasiham, memanah, jaza, maka hal itu boleh, lima fihi minal i'anati alal jihad, dikarenakan padanya terdapat i'anah, bentuk i'anah itu menolong seseorang untuk pandai, mengerti dan seterusnya pada perkara jihad, dikarenakan hal itu menolong perkara jihad, yaitu menjadikan seorang menjadikan pandai untuk memiliki kepandaian untuk berjihad, yaitu pandai berkuda, pandai naiki onta, pandai memanah. Yang mana hal ini, yaitu berkuda, memanah, naik onta, adalah keahlian-keahlian yang sangat dibutuhkan untuk jihad. Nah, Barakallahu fikum. Nah, di sini beliau mengatakan, mencontohkan akhdul iwad ya, mengambil taruhan. Nah, dohirnya ucapan beliau, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabairi hafizahullah, dohir ucapan beliau, nah, membolehkan, nah, membolehkan bagi orang mengambil taruhan untuk perkara-perkara tersebut. Yaitu misalkan ada si A ketemu si B, yang keduanya memang mengerti berkuda ya. Si A bilang pada si B, kita lomba kuda. Nah, taruhannya kalau engkau mengalahkanku, engkau akan mendapatkan dariku ini dan ini. Dan kalau aku mengalahkanmu, maka aku akan mendapatkan darimu ini dan itu misalkan. Lalu berlombalah. Maka siapa yang menang dia mendapatkan, yang kalah enggak mendapatkan. Zahirnya demikian ucapan beliau ini. Nah, dan ini taruhan ini ada jenis bentuk judi ya. Nah, kenapa? Karena sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya mafasid mafsadat tentang judi. Nah. Barakallahu fikum. Ya, dan juga manafi manfaat, adanya manfaat dari judi yaitu mendapatkan harta tanpa susah payah kan itu. Mafsadatnya apa? Disebutkan yaitu menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian kepada pihak lain kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, di sini ketika taruhan ini pada perkara berkuda, naik onta, memanah dan seterusnya dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena dalam perkara-perkara tadi terdapat kebaikan untuk jihad, menjadikan seorang itu pandai untuk berkuda, pandai untuk memanah, pandai menaik onta. Nah, barakallahu fikum. Maka dibolehkan adanya taruhan di situ, sebab ada maslahat yang lebih besar, bukan sekedar doror atau bahaya dari taruhannya, yang mana dalam taruhan itu mengandung unsur judi. Namun apa? Ada maslahat membantu untuk jihad tadi, menjadikan seorang itu pandai berjihad ya. Nah, dohirnya begitu kata Syekh Ubaid Habibullah. Namun kata beliau, ini tidak sahih membolehkan orang taruhan baik dalam perkara ini atau perkara yang lain. Enggak boleh. Kenapa? Karena dalam perkara musabaqah ada syurut, ada syarat-syarat. Nah, di antaranya apa? Di antaranya kalau dengan taruhan, kalau musabaqahnya dengan taruhan, nanti ada musabaqah yang tanpa taruhan, ada juga yang dengan taruhan. Kalau dengan taruhan, maka dibolehkannya yang memberikan hadiah ini adalah dari pihak hakim. Nah, atau kalau bukan hakim, dari pihak tiga, bukan dari orang yang sedang berlomba, yang taruhan, yang sedang beradu tersebut. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga nanti pada bab-bab yang akan datang ada pembahasan yang lebih rinci tentang taruhan ya. Nah, ya, kita lanjutkan. Jazaa lima fihi minal i'anati 'alal jihadil ladzi bihi qawamuddin. Hal itu dibolehkan karena padanya terdapat pertolongan terhadap jihad, yaitu membuat seorang pandai untuk berjihad. Alladzi bihi qawamuddin, yang mana dengan jihad ini agama menjadi tegak. Wa ta'allamu sihri wa madaratuhu khalisatun, dan belajar sihir. Wa madaratuhu khalisatun. Ada bahunya ya di situ. Wa ta'allamu sihri wa madaratuhu gitu. Ada apa? Nah, dan mempelajari sihir bahayanya khalisah, bahayanya murni, maksudnya semuanya bahaya, tidak ada kebaikannya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, meskipun tukang sihir itu mendapatkan upah dari profesinya sihir, namun upah tersebut hakikatnya membahayakan dia, membahayakan agamanya, membahayakan dunianya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari perkara yang berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. 6. Ayat ini bercerita tentang sihir ya, pada surat Al-Baqarah ayat 102. Wa tahrimul maitati waddami walahmil khinzir, demikian juga pengharuman bangkai, diharamkannya bangkai dan darah. 6. Darah yang mengalir. Walahmul khinzir, demikian juga daging babi. Nah, pengharuman bangkai yaitu makan bangkai, darah, daging babi, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Lima fiha minal mafasidil wal madhar, dikarenakan padanya terdapat mafsadat-mafsadat, bahaya-bahaya. Faida qawama hadihil mafasidu maslahatan azimatan wahiyad daruratu li ihya'in nafsi halat. 6. Demikian juga apabila mafsadat-mafsadat ini berhadapan dengan maslahat yang besar, yaitu apa? Mafsadat memakan bangkai, darah, daging babi itu mafsadat. 6. Namun ketika mafsadat ini, yaitu mafsadat memakan yang disebutkan, yang haram-haram disebutkan tadi, di situ berakibat, berkonsekuensi pada maslahat yang besar. Apa maslahat besarnya? Wahia ad-darurah, perkara darurat. Maslahatnya dalam perkara darurat, perkara yang sangat penting, darurat tuh. Li ihya'in nafsi, untuk kehidupan jiwa. Halat, maka perkara-perkara yang haram tadi menjadi halal. Jadi halal. Nah, maksudnya apa? Memakan daging, memakan bangkai, darah, daging babi dan seterusnya itu perkara yang dilarang. Karena apa? Karena ada mafsadat. Nah, namun barakallahu fikum, ketika mafsadat ini berhadapan dengan maslahat yang lebih besar, nah, maka boleh. Berarti apa? Berarti dalam perkara ini mafsadatnya tidak khaliso, namun rojiha. 6. Khalisah murni, artinya enggak ada kebaikan sama sekali. Adapun rajiha, masih ada kebaikannya, meskipun yang lebih banyak adalah mafsadatnya. 6. Kapan hal ini dilakukan? Melakukan mafsadat-mafsadat ini, yaitu yang dimaksud di sini memakan bangkai, darah, daging babi, ketika berhadapan dengan maslahat yang besar. Yaitu apa? Untuk kehidupan jiwa, halat. 6. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa, atau dia dalam keadaan terpaksa, terdesak, fi makhmasatin, pada makhmasa, kelaparan, tidak ada makanan, ghairu mutajanifin li ithmin, dengan tidak berbuat melampaui batas, tidak berbuat dosa, tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, barakallahu fikum, yang semisal dengan ayat ini ayat surat Al-Maidah ayat 3 ya. Nah, yang semisalnya adalah pada surat Al-Baqarah. Famanitturra ghaira bagin wala adin fala ithma alaih. Nah, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan dia tidak menginginkan, tidak pula melampaui batas, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya pada ayat ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang haram tadi menjadi halal ketika seorang dalam keadaan terpaksa, terdesak. Nah, dalam keadaan darurat. Barakallahu fikum. Nah. Dan dicontohkan di kalimat ini berarti kalau memakan bangkai artinya apa? Dia berada di suatu tempat yang di mana di tempat tersebut tidak mendapati makanan selain bangkai. Tidak mendapati makanan selain bangkai. Maka jiwanya dihadapkan pada kematian. Nah, karena di antara sebab hidup adalah dengan makan dan minum ya. Ketika enggak mendapatkan makan dan minum, maka jiwanya dihadapkan kepada kematian ini. Nah, sementara itu yang didapatkan cuma bangkai. Nah, atau hewan babi misalkan. Apa yang dilakukan? Makan bangkai, makan babi haram. Ya kan? Namun di sisi lain ada kemaslahatan, ada kewajiban dia untuk menjaga dirinya dari kebinasaan. Nah, maka dibolehkan untuk memakan bangkai tadi atau makan babi tadi. Dengan syarat apa? Ghairu mutajanifin li ismin, dengan tidak melampaui batas. Atau dalam ayat Al-Baqarah, ghairu bagin wala adin, dengan tidak dalam keadaan tidak menginginkan dan tidak melampaui batas. Nah, para mufasir menyebutkan arti dari al-ad, al-adi, billadhi yata'adda qadral haja. Nah, orang yang ad itu orang yang melampaui batas. Berarti kalau tanpa melampaui batas, ya berarti dia memakan sesuai dengan batasannya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka di sana ada syarat ya, ketika seorang itu mendapatkan darurat enggak mendapatkan makanan, apakah boleh memakan bangkai? Maka jawabannya dibolehkan, namun dengan syarat tidak melampaui batas. Sebagian mengartikan tidak boleh kenyang. Nah, dan juga ada pembahasan tentang bolehkah kenyang, boleh enggak sampai kenyang. Dan juga ada pembahasan berikutnya tentang boleh enggak mengambil dijadikan sebagai bekal. Nah, karena khawatir nanti lapar lagi, terus enggak dapatkan makanan, baik bangkai ataupun makanan yang lain, apa yang dilakukan? Nah, itu. Nah, maka di sana ada pembahasan terincian seperti para ulama membagi darurat terbagi menjadi dua. Darurat itu ada darurat yang terus-menerus, yang tidak diharapkan hilang dalam waktu dekat. Artinya dia yakin darurat ini darurat yang bisa lama. Seperti seorang berada di padang pasir. Ya, di mana yang namanya padang pasir itu sangat jauh dari pemukiman ya. Enggak ada mata air. Enggak ada pepohonan dan lain sebagainya. Nah, lalu orang yang kelaparan di padang pasir ini mendapatkan makanan yang haram tadi, bangkai atau yang semisalnya. Nah, ini keadaan seperti ini bisa dikatakan darurat yang terus, yang tidak bisa hilang dalam waktu dekat, karena dia berada di tengah padang pasir, belum kelihatan daratan, yang dia lihat padang pasir, gurun pasir. Nah, karena padang pasir itu seperti lautan kalau antum ada di situ ya. Banyak orang meninggal tersesat karena tersesat di padang pasir, salah jalan. Lalu akhirnya semakin mendapati padang pasir semakin jauh dari perkampungan, akhirnya meninggal. Nah, ketika darurat ini darurat yang terus-menerus, yang tidak diharapkan hilang dalam waktu dekat, nah, maka para ulama mengatakan boleh sampai kenyang ketika mendapatkan tadi, mendapatkan yang diharamkan tadi, nah, bangkai atau yang semisalnya tadi. Nah, dan Imam Qurtubi menyebutkan adanya ijma' dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Demikian juga dijelaskan oleh Ibn Qudama tentang bolehnya rahimahullah. Kemudian juga ada darurat yang diharapkan dia hilang dalam waktu dekat. Bisa hilang dalam waktu dekat, seperti seorang berada di padang pasir namun dia bisa melihat adanya perkampungan, ada tanda-tanda perkampungan. di depannya. Namun untuk menuju ke perkampungan itu dia merasa dalam waktu yang memang tidak sebentar. Artinya waktu yang memang kelihatan jauh. Nah bagaimana kalau keadaan kedua ini? Nah, boleh enggak sampai kenyang? Nah, di situ ada pendapat mengatakan tidak boleh sampai kenyang. Dia hanya makan sampai tidak boleh sampai kenyang. Dia makan sebatas apa yang dibutuhkan. Kalau daruratnya hilang, sudah selesai. Nah, dan ini perkataan Abu Hanifah, termasuk juga riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari Imam Syafi'i. Dan ini insyaallah pendapat yang kuat. Ya, ketika seorang itu berada dalam darurat yang sebentar, maka tidak boleh melampaui batas. Nah, karena dalam ayat tadi disebutkan tentang batasan tadi. Nah, pendapat yang kedua tentang boleh dia makan sampai kenyang, yaitu pendapat dari Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, juga termasuk pendapat Imam Syafi'i juga. Nah, dia punya dua qaul, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Syaukani. Nah, barakallahu fikum. Boleh enggak mengambil untuk jadi bekal? Ngambil untuk jadi bekal, karena khawatir nanti melanjutkan perjalanannya kemudian lapar lagi. Nah, Ibnu Utsaimin, Syekh Alam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam perkara ini beliau menyatakan annahu la ya'kul illa ma yadfa' daruratahu. Dia tidak boleh makan kecuali sebatas menghilangkan daruratnya. Walau qila bi annahu fi hadhil hal ya'kulu ma yasuddu ramaqahu wa ya'khud syai'an minha yahmiluhu ma'ahu ila in turra ilaihi akalahu wa illa fala lakana qaulan jayidan. Kata beliau, nah, kalau ada yang berpendapat di dalam keadaan seperti ini dia makan sebatas yang bisa menyambung nyawanya, sebatas kebutuhan, lalu dia mengambil sedikit untuk dibawa, apabila dia mendapatkan darurat berikutnya maka ia memakan lagi. Kalau dia enggak mendapatkan darurat berikutnya, maka dibuang. Falak lakana kaulan jaidan, maka pendapat ini bisa menjadi pendapat yang baik, yang bagus. Nah, artinya beliau membolehkan, ya. Nah, yaitu ketika dijadikan bekal, kemudian daruratnya hilang, jangan dimakan, dibuang. Namun ketika mendapati darurat berikutnya, kemudian maka dimakan. Nah, untuk pembahasan tentang darurat insyaallah akan ada perinciannya pada kaidah-kaidah yang akan datang, ya. Ada beberapa kaidah yang membahas tentang masalah itu, tentang darurat insyaallah. Namun ini kaitannya dengan ayat tadi tentang makan tanpa berlebihan. Itu boleh enggak makan ini sampai kenyang? Juga boleh enggak membawa bekal dari apa yang dimakan tersebut untuk waktu berikutnya. Nah, ya, kita lanjutkan. Wa yastadilu bihadal asli al-azim. Wa yastadilu bihadal asli al-azim. Wal qa'idati syariati ala annal ulumal asriyata wa a'malaha wa anwa'al mukhtara'atil hadithiyati annafi'ati linnasi fi umuri dinihim wa dunyahum annaha mimma amarallahu bihi wa rasuluh wa mimma yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa min ni'amillahi alal ibad wa bima fiha minal manafi'id darurati daruriyati wal kamaliyati. Nah, dan berdalil dengan kaidah yang agung ini, yaitu kaidah pertama, kaidah yang sedang kita bahas, ya. Kaidah apa? Kaidah asyari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun rajihatun. Dan berdalil dengan kaidah, berdalil dengan kaidah yang agung ini dan juga kaidah syariat, bahwasanya berdalil atas bahwasanya ilmu-ilmu modern, wa anwa'il mukhtara'at hadithiyati, dan juga berbagai macam teknologi baru yang bermanfaat. Nah, seperti apa? Mesin-mesin ya. Dan yang mesin-mesin untuk selipan padi seperti itu ya. Traktor atau kendaraan bermotor atau apa? Komputer dan semisalnya. Nah, alat-alat teknologi baru yang bermanfaat, anwa ilmu khtaraat, jenis-jenis teknologi baru yang bermanfaat, lin nasi, bagi manusia, fi umuri dinihim wa dunyahum, baik dalam perkara agama mereka ataupun dunia mereka. Nah, dalam perkara agama seperti temukannya kompas untuk mengetahui arah kiblat, gitu ya. Ataupun pesawat, yang mana pesawat ini memudahkan untuk haji, untuk umroh dan seterusnya. Anaha mimma amarallahu bihi wa rasuluhu wa rasuluhu amarallahu bihi wa rasuluhu, bahwasanya dari perkara yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa mimma yuhibbullahu wa rasuluhu, dan dari perkara yang Allah dan Rasulnya cintai. Wa min ni'amillahi 'alal ibad, dan termasuk dari nikmat-nikmat Allah kepada para hambanya. Wa bima fiha minal manafi'i dharuriyati wal kamaliyati, dan padanya terdapat manfaat darurat, manfaat pokok dan manfaat pelengkap. Falbarqiyatu bi anwa'iha, telegram dengan berbagai macamnya. Nah, yaitu alat untuk ngirim pesan jarak jauh dalam waktu yang cepat ya. Wasina'atu kulluha, dan berbagai macam teknologi. Sina'at, buatan manusia, teknologi. Wa ajnasul mukhtara'at, dan berbagai jenis mukhtara'at yang dibuat-buat, yaitu teknologi. Hadithiyah, modern. Hadithiyah modern. Tantabiku 'alaiha hadhil qa'idatu ataman tibaqi. Nah, terterapkan padanya kaidah ini dengan sempurna. Fa ba'dhuha yadkhulu fil wajibati, maka sebagian perkara baru ini dari teknologi, dari yang disebutkan di atas, sebagiannya masuk pada perkara wajib. Sebagiannya masuk dalam perkara wajib. Wa ba'dhuha fil mustahabat, dan sebagiannya termasuk dari perkara mustahabat, mustahab. Wa syai'un minha fil mubahat, dan ada juga yang termasuk dari perkara mubahat, mubah. Bihasbi ma tuthmiruhu wa tuntiju anha minal a'mali kama tadkhulu fi ghairiha minal usuli syari'atil lati minha hadhil qa'idatul kubra wa hiya qawluhu athaniyatu alwasailu laha ahkamul maqasid. Nah, sesuai dengan apa yang dihasilkan, yang dibuahkan, yang dibuahkan, yang dihasilkan dari alat-alat modern tadi, atau dari perkara-perkara modern tadi. Nah, kama tadkhulu fi ghairiha minal usuli syariati, sebagaimana perkara ini masuk pada perkara pokok syariat, yang diantaranya kaidah yang besar, yaitu kaidah berikutnya, kaidah kedua, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah, sarana-prasarana, mengandung hukum, memiliki hukum tujuan. Nah, barakallahu fikum. Artinya pada kaidah kedua yang mau kita baca insyaallah, nah, terterapkan perkara-perkara di atas, yaitu perkara apa? Perkara tentang bagaimana hukum-hukum alat-alat teknologi modern yang bermanfaat bagi manusia, ataupun dalam bentuk amalan-amalan modern yang bermanfaat, teknologi ataupun dalam bentuk amalan. Hal-hal tersebut bisa masuk dalam bab yang wajib, bisa juga masuk dalam bab mustahab, bisa juga masuk dalam bab mubahat, mubah saja. Yang mana perkara ini juga masuk nanti dalam kaidah berikutnya. Kaidah apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum maksud. Memiliki hukum maksud. Masih tersisa waktu untuk lebih jelas, berarti kita baca kaidah yang kedua, karena kaidah kedua ini masih menjelaskan penggalan paragraf terakhir di atas. Dengar adzan belum? Ya, atau kita baca sedapatnya. Asaniyatu, kaidah yang kedua, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara, sarana atau yang semisalnya diartikan, memiliki hukum tujuan. Memiliki hukum tujuan. Qala wa tafara'u ala hadzal asli anna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan bercabang dari kaidah ini, yaitu kaidah yang kedua. Kaidah apa? Kaidah anna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bahwasanya perkara wajib yang tidak sempurna melainkan dengan perkara tertentu, maka perkara tertentu ini menjadi wajib. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun. Dan perkara tertentu yang perkara ini menjadikan perkara masnun, perkara yang sunnah, tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara ini menjadi disunahkan. Maksudnya, perkara yang disunahkan tidaklah sempurna kecuali dengan perkara tertentu, maka perkara tertentu ini hukumnya juga menjadi sunnah. Waturukul haram wal makruhat, waturukul harami wal makruhati tabi'atun laha. Dan jalan-jalan kepada keharaman dan yang makruh juga mengikuti keharaman tersebut atau makruhat tersebut. Yaitu wasilah kepada haram, haram. Wasilah kepada yang makruh menjadi makruh. Wa tafara'u 'alaiha anna tawabi'al ibadati. Dan juga bercabang dari kaidah ini, tawabi'al ibadat, perkara-perkara yang mengikuti ibadah. Wal a'mal hukmuha hukmuha. Dan amalan-amalan tertentu memiliki hukum tersebut. Anatawabi al-ibadati wal a'mali hukmuha. Bahwasanya tawabi' dari ibadah, perkara-perkara wasilah ibadah atau yang pelengkapnya ibadah, mengikuti ibadah. Dan amalan dari ibadah tertentu, perkara tawabi' ini memiliki hukum seperti hukum ibadah. Perkara-perkara ini memiliki hukum seperti hukum ibadah. Barakallahu fikum. Insyaallah akan lebih jelas ketika masuk pada bacaan berikutnya. Di sini sebelum kita akan membaca atau pada pekan depan kita baca insyaallah tentang rincian dari pengertian kaidah dan juga cabang dari kaidah. Perlu diketahui bahwa wasilah terbagi menjadi dua. Wasail itu wasilah terbagi menjadi dua. Yang pertama wasilah yang telah disebutkan, ternaskan, tersebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Seperti wudu menjadi wasilah bagi sholat. Wudu menjadi wasilah bagi sholat. Tidak sah sholat tanpa wudu. Dan ini telah datang pada syariat nasnya. Bahwasanya wudu menjadi wasilah bagi sholat. Kemudian juga yang kedua tentang wasilah. Yang kedua wasilah yang mubah secara asal. Namun wasilah ini mengantarkan kepada maksud tertentu dari perkara ibadah. Nah, maka wasilah kedua ini memiliki hukum pada hukum tujuan, memiliki hukum tujuan. Nah, seperti apa? Safar, melakukan rihla, perjalanan untuk haji. Apa hukumnya safar, rihla untuk haji? Tujuannya apa safar? Tujuannya haji. Ibadah bukan haji, ibadah. Nah, apa hukumnya safar untuk haji? Kalau dia tuh hajinya haji yang wajib. Nah, haji orang yang mampu untuk pertama kali. Wajib. Maka safar baginya adalah wajib. Adalah memiliki hukum wajib. Kalau hajinya itu haji yang mubah, haji untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, maka hukum safarnya juga mubah. Demikian juga kalau safarnya untuk perkara maksiat, safar untuk merampok, safar untuk mendatangi tempat judi, tempat zina dan seterusnya, maka hukum safarnya juga menjadi, hukum safarnya bepergiannya menjadi perkara yang maksiat. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan jenis yang kedua ini yang masuk dalam kaidah ya, al-wasailaha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum maqasid. Jenis yang kedua itu pada perkara yang pada asalnya itu mubah. Seperti membeli pakaian, membeli minyak wangi, asalnya mubah. Jual beli mubah. Kita enggak dosa kalau enggak beli pakaian, enggak beli minyak wangi, gitu ya. Tapi ketika beli pakaian ini untuk menutupi aurat. Kalau kita sholat wajib menutup aurat kan? Enggak ada pakaian kecuali dia enggak punya pakaian untuk sholatnya. Namun dia punya uang. Kalau dia sholat tanpa pakaian enggak sah sholatnya. Maka dia wajib untuk beli pakaian. Wudu harus dengan air. Kalau enggak dapatkan dengan tayamum. Enggak ada air tapi bisa beli. Beli air galon, beli air botolan dan seterusnya. Dia punya uang. Enggak punya air. Di rumahnya enggak ada air. Nah, maka wajib dia beli air tersebut. Pada asalnya mubah hukum membeli air, hukum beli pakaian. Namun ketika tujuan membeli ini untuk perkara wajib, maka menjadi wajib. Maka menjadi apa? Menjadi wajib membeli air, wajib membeli pakaian. Nah, dan seterusnya insya Allah akan lebih jelas ketika kita membaca perincian dari kaidah kedua ini. Nah, barakallahu fikum. Semoga disampaikan terangkat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.